seperti itu hatta kana Muawiyah, sampai Muawiyah yakni datang. Fara'a anna muddaini min burrin ta'dilu sa'an min tamrin. Maka Muawiyah melihat bahwa dua genggam atau dua mud dari bur, bur ini adalah jenis gandum juga. Kalau kita bawa ke sini, biasanya roti yang ada serat-serat coklat, ya, itu biasanya dari gandum bur. Tapi kalau bersih, ya, putih atau kuning, itu adalah dari tepung, ya, dari syair. Ta'dilu sa'an min tamr. Jadi dua mudnya bur seukuran atau sama nilainya dengan satu sa' dari kurma. Qala Abu Sa'id, Abu Sa'id mengatakan, wa amma ana fala azalu ukhrijuhu kadhalik. Aku senantiasa mengeluarkannya seperti itu, yakni seperti yang dikeluarkan sebelumnya. Kemudian juga hadis berikutnya masih dari Bisa Al-Khudri, qal kunna nukhrijul zakata fitr min thalathati asnaf, al-aqit wat-tamr wasy'ir. Kami mengeluarkan zakat fitr dari tiga jenis, yaitu susu yang dikeringkan tadi dan kurma serta syair yaitu gandum. Kemudian yang terakhir, an Abi Sa'id Al-Khudri anna Muawiyah lamma ja'ala nisfa sa'i min al-hintati idla sa'i min tamr ankara dhalika Abu Sa'id. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ketika Muawiyah, bahwasanya Muawiyah ketika dia menjadikan separuh sa', setengah sa' dari hintah, ya, sama nilainya dengan satu sa' dari kurma, Abu Sa'id Al-Khudri mengingkari hal itu. Qal, lalu dia mengatakan, la ukhriju fiha illa alladhi kuntu ukhriju fi ahdi Rasulillah. Aku tidak akan mengeluarkan zakat fitr ini kecuali apa yang biasa aku keluarkan pada zaman Nabi sallallahu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'an min tamr atau sa'an min zabib atau sa'an min sya'ir atau sa'an min aqd. Satu sa' dari kurma atau satu sa' dari kismis atau satu sa' dari sya'ir yaitu gandum atau satu sa' dari aqd atau susu yang dikeringkan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita kemarin bahwa diwajibkan ala kulli hurrin wa abdin. Diwajibkan pada setiap yang merdeka dan budak. Terjadi perbedaan budak di sini, apakah budak langsung dia harus mengeluarkannya sebagaimana pendapat Daud Al-Zahiri bahwa dia budak harus mengeluarkan atas dirinya sendiri. Jumhur ulama mengatakan yang wajib mengeluarkannya itu adalah majikannya. Kemudian juga kita bahas zakar dan unsa, unsa yakni perempuan, yang begitu juga apakah dia wajib mengeluarkan untuk diri sendiri atau cukup suaminya. Kembali pembahasannya seperti pembahasan pada hamba tadi, hamba sahaya. Namun Syekh Ibnu Utsaimin menganjurkan bagi perempuan yang memiliki harta, lebih baik dia mengeluarkan hartanya sendiri, berbeda dengan hamba. Hamba dia tidak memiliki harta, dia tidak memiliki harta karena dirinya dan hartanya adalah milik majikannya. Sementara istri, hartanya harta istri, bukan harta suami. Dirinya diri istri, bukan diri suami. Namun suami punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri. Nah, kalau seandainya suami, walaupun istrinya kaya, suami membayarkan untuk istrinya, sah. Karena itu adalah tanggung jawab dia sebagai nafkah. Walaupun dia kaya, tetap dia berikan nafkah. Namun, yang lebih baik, jika istri memiliki harta sendiri, dia keluarkan atas dirinya sendiri, karena itu sesuai dengan khitab pembicaraan ala kulli al-zakarin ala kulli zakar wa unta. Taib, minal muslimin, diwajibkan kepada mereka-mereka tadi dari kalangan kaum muslimin. tasrihun fi annaha la tukhraju illa an muslimin. Ini sharih nyata bahwasanya zakat fitr itu tidak dikeluarkan kecuali atas muslim. Ya, dibayarkan atas muslim. Fala yulzimuhu an abdihi wa zaujatihi wa waladihi wa walidihi al-kuffar. Maka tidak mengharuskannya untuk mengeluarkan zakat fitr atas hambanya, istrinya, anaknya, atau orang tuanya yang kafir. Kalau kafir, tidak wajib dikeluarkan. Wa in wajabat alaihi nafaqatuhu. Walaupun memberikan nafkah kepadanya wajib terhadap orang tadi. Istrinya kafir, ya tetap dibayarkan zakat, apa, nafkah. Anaknya, yaitu tanggungan dia, wajib dia berikan. Wahada madhabu malikin wa syafi'i wa jamahiril ulama. Pendapat di atas tadi, yakni minal muslimin, dari kalangan muslim, kalau seandainya dia kafir, tidak wajib dikeluarkan. Walaupun nafkahnya wajib. Ini pendapat Malik, Syafi'i, dan mayoritas ulama. Uqala kufiyun wa ishaq wa ba'd as-salaf tajibu 'ala al-'abd al-kafir. Ulama Kufah dan Ishaq serta sebagian para salaf mengatakan wajib atas hamba yang kafir. Yani seorang majikan muslim dia punya budak kafir. Apakah budaknya ini tetap juga dibayarkan zakatnya? Menurut mayoritas ulama, tidak. Kenapa? Karena sudah dikaitkan dengan, dibatasi dengan muslim. Ya, muqayyad ya, jelas. Berbeda, pendapat yang kedua mengatakan tetap juga. Wa ta'awwalah tahawi qawlu minal muslimin ala annal muradu bi qawli minal muslimin as-sada dunal abid wa hadha yuraddu wa yarudduhu zahirul hadith. Namun, tahawi menta'awil hadith ini makna dari kalangan muslimin, yaitu maksudnya dari kalangan tuan-tuannya. Kalau tuannya muslimin, keluarkan. Tapi kalau hamba, tidak, merata semuanya, pokoknya muslim atau kafir tetap mengeluarkan. Namun hadis, zahir hadis ini membantahnya, ya, membantah bahwa yang kafir tidak dikeluarkan. Keluarkan zakatnya. Taib, sa'an min kada, atau sa'an min kada. Ini yang telah kita baca tadi, berapa ukuran dan apa yang dikeluarkan. Fafihi dalilun ala annal wajib fil fitrah an kulli nafsin sa'. Pada hadis-hadis yang kita baca menunjukkan dalil adanya bukti atau dalil yang wajib dari setiap jiwa satu sa'. Fa in ka zabib wajaba sa'an bil ijma'. Dan zabib, ya, zabiban wa Malik wa jumhur. Kalau seandainya yang dikeluarkan itu adalah hintah satu sa', menurut Syafi'i, Malik, dan mayoritas ulama, berarti ini diperselisihkan. Namun Syafi'i, Malik, dan mayoritas ulama mengatakan satu sa' cukup. Selain dari keduanya, sepakat ulama seluruhnya, termasuk beras, ya, satu sa'. Termasuk mungkin keluarkan jagung, satu sa'. Qala Abu Hanifah wa Ahmad, Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan nisfu sa'in bi hadits Muawiyah al-madzkur ba'd hadza. Ya, satu sa', separuh, setengah sa', berdasarkan hadis Muawiyah yang kita sebutkan tadi. وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قوله صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط وصاعا من زبيب. دليل جمهور علماء yang mengatakan bahwa semuanya termasuk hintah dan zabib itu dikeluarkan satu sa adalah hadis Abi Sa'id al-Khudri yang kita bacakan tadi. Disebutkan satu sa begini dan seterusnya. Ya. Wadilalatu fihi min wajhi. Argumentasinya dari hadis ini ada dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, anna at-ta'ama fi 'urfi ahli al-Hijaz ismun lil himtati khasatan. La siyama waqad qarranahu bi baqiyatil madhkurat. Dari sisi mana kita bisa mengatakan bahwa hintah itu juga masuk bagian dari satu sa', yaitu bahwa yang disebut dengan makanan menurut kebiasaan orang Hijaz itu adalah hintah. Nama bagi hintah khusus. Jadi kalau seandainya ke orang Hijaz disebutkan saya pengen to'am, langsung dikasihkan hintah begitu. Ya. Kalau kita misalkan agi mau makan agi barih langsung. La siyama waqad qarranahu bi baqiyatil madhkurat. Apalagi telah digandengkan dengan barang-barang yang lain yang disebutkan. Zabib, syair, ya, tamr dan yang lainnya. Wa tsani, dari sisi yang lain, annahu dzakara asya' qayyamaha mukhtalifah wa qiyamuha mukhtalifah wa aujaba fi kulli naw'in minha sa'. Dari sisi yang kedua, Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan beberapa jenis yang bermacam-macam yang nilainya pun bermacam-macam. Pasti satu sa' kurma berbeda nilainya dengan satu sa' zabib, ya. Kurma 1 kilo dengan zabib 1 kilo itu kan akan berbeda, ya. Namun diwajibkan pada masing-masing jenis yang berbeda ini nilainya satu sa', tetap juga satu sa', walaupun nilai berbeda. Fadalla, ini menunjukkan ala annal mu'tabar sa' wala nazra ila qimatihi. Maka ini menunjukkan kepada kita acuannya itu kepada takaran, tidak melihat kepada nilainya. Tidak melihat kepada nilainya. Jadi beras anak daro dikeluarkan beras bukan B2, beras dolok, nilainya berbeda, tapi tetap juga dikeluarkan satu sok beras dolok dengan satu sok beras solok, ya, dinilai kepada takaran, tidak kepada nilainya barang. Tayyib. Waqa fi riwayat Abi Dawud, terdapat dalam riwayat Abi Dawud, aw sa'an min hintah. Jadi dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud ada nas mengatakan bahwa satu sa' dari hintah. Qala wa laysa bi mahfuzin wa laysa lil qa'ilin bi nisfi sa' hujjatun illa hadits Muawiyah. Dia mengatakan riwayat riwayatnya tidak mahfuz, yakni tidak dikenal, ya, atau dia hafal. Bagi orang yang mengatakan bahwa dikeluarkan setengah sa' itu tidak ada hujah kecuali hanya hadis Muawiyah. Wa sanujib anhu insyaallah taala. Insyaallah kita akan bantah, ya, atau kita jawab argumentasinya. Ya, wa'tamadu, yang mereka yang mengatakan setengah sa', wa'tamadu ahaditha da'ifah, da'afah ahlul hadithi wa da'afuha bayyin. Mereka berpegangan dengan hadis yang da'if, yang lemah, dan dilemahkan oleh ahlul hadith, dan kelemahannya itu jelas. Qala qadi wa ikhtalafa fi naw'il mukharraj. Qadi Iyad mengatakan terjadi perbedaan di dalam jenis yang dikeluarkan. Fa ajma'u annahu yajuzul bur waz zabib wat tamr wash sha'ir illa khilafan fil bur liman la yu'taddu bi khilafihi. Sepakat ulama mengatakan bahwa boleh dikeluarkan bur, yakni gandum bur, zabib, korma, kismis, korma, syair, gandum, kecuali perbedaan di dalam bur, yakni gandum bur, bagi orang yang perbedaannya tidak diakui. Yakni ya, ngomong juga tapi tidak diakui perbedaannya itu. Wa khilafan fi zabib li ba'dil mutaakhirin. Ya, kecuali dalam masalah zabib atau kismis, ya, bagi orang-orang belakangan. Wa kilahuma, dalam dua poin tadi, baik itu di bur atau di zabib, masbuqun bil ijma, mardudun bih. Bahwa terhadap bur dan zabib, walaupun ada yang membeda berkata lain, begitu juga dengan zabib, tapi dua permasalahan ini telah didahului ijma, maka perbedaan belakang itu tidak diakui lagi. Ya, kalau sudah ada ijma sebelumnya, maka perbedaan dalam poin yang sudah diijmakan tidak diakui lagi. Wa ammal aqit, ya, susu yang dikeringkan, fa ajazahu Malik wa jumhur, dibolehkan oleh Malik dan jumhur. Wa mana'ahu al-Hasan, Hasan memandang tidak boleh. واختلف فيه قول الشافعي وقال أشهب لا نخرج إلا هذه الخمسة. Kami tidak mengeluarkan, kita tidak mengeluarkan kecuali yang lima poin ini. وقاس مالك عن الخمسة كل ما يعم كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطان وغيرها. Maka Malik mengkiaskan kepada lima poin, lima jenis tadi, setiap yang di situ ada kehidupan bagi setiap negeri, ya, ini makanan pokok, ya. Wa an Malik qaulul akhar annahu la yujzi anil ghair mansus fil hadis. Dari Imam Malik ada lagi perkataan darinya bahwasanya tidak boleh dikeluarkan selain dari, tidak sah selain daripada apa yang telah dinaskan dalam hadis. Wa ma fi ma'nah, dan apa yang senada dengannya. Ya, ini artinya kalau seandainya makan pokok boleh, selain dari makanan pokok enggak boleh. Walam yujiz 'amatul fuqaha ikhrajil qimah. Coba lihat. Pada umumnya ahli fikih tidak membolehkan mengeluarkan uang. Amatul fuqaha. Wa ajazahu Abu Hanifah. Abu Hanifah yang bolehkan satu sendiri aja. Ya. Pada umumnya ulama tidak bolehkan. Qultu qala ashabuna. Ya, berkata ashabuna yani madzhab Syafi'i. Jinsul fitrah kullu habbin wajib fihi ashur wa yajzi al-aqit ala madhhab. Yani ulama Syafi'i dia mengatakan jenis yang dikeluarkan di zakat fitr itu adalah setiap biji yang diwajibkan di dalamnya 1/10 dari untuk zakat. Yani biji-bijian yang itu pengeluaran zakatnya 1/10, jenis itu boleh dikeluarkan sebagai zakat fitr. Itu maksudnya. Ya. Wa yajzi'ul aqd 'ala al-madhhab, menurut mazhab Syafi'i susu yang dikeringkan itu adalah sah. Wal asah annahu yata'ayyan 'alayhi ghalib quti balidihi. Ya, malahan yang lebih sahih, yang lebih benar, maka wajib mengeluarkan makanan yang dominan di negeri itu. Ya, ghalibu quti baladihi. Wasani yata'ayyan quti nafsihi. Ya, kemudian yang kedua, wajib makanannya sendiri. Wasalis yatakhayyar bainahuma, pendapat yang ketiga, dia boleh memilih. Fa'in adala 'anil wajib ila a'la minhu ajza, wa in adala ila ma dunahu lam yujzi. Kalau seandainya dia pindah dari yang wajib kepada yang lebih bagus nilainya, boleh. Tapi kalau seandainya makanannya yang biasa kemudian dia turun ke bawah, itu enggak boleh. Ya. Jadi kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa pembahasan ini sudah selesai oleh ulama. Maka mengeluarkan zakat fitr dengan makanan, insya Allah itu dijamin sah 100%. Walaupun dia beras. Dalam beras tidak dinaskan, tidak ada nasnya dalam hadis, namun itu adalah qiyas. Tapi kalau uang, enggak ada nilainya. Enggak ada nasnya, tidak juga dengan qiyas kan. Ya, malahan, amatu fuqaha menganggap itu tidak sah. Nah, kita lihat kenyataan sekarang kebalik. Ya. Sangat dipromosikan adalah dengan uang. Dan malahan merasa aneh kalau mengeluarkan dengan beras. Sementara hukum asalnya adalah makanan makanan pokok. Baik. Minal muslimin di sini qauluhu an kulli saghirin wa kabirin wa hurrin wa mamluk fihi dalil ala wujubiha ala sayyid an 'abdihi la 'ala al-'abd nafsihi. Ya, setiap dari anak kecil, besar, merdeka dan budak, di sini terdapat dalil wajibnya mengeluarkan zakat fitr itu kepada tuannya, tidak kepada diri hamba. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya terjadi perbedaan, namun pendapat yang terkuat adalah kewajibannya itu adalah dikeluarkan oleh majikannya. Taib, ambil hadis satu lagi sehingga kita besok ambil bab berikutnya. Babun. Ahsanallahu ilaikum. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن فديك قال أخبرنا الضحاك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم. باب perintah mengeluarkan zakat fitr sebelum salat. Dengan riwayatnya kepada Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan zakat fitr ditunaikan sebelum keluarnya manusia menuju ke salat. Fihi Imam Nawawi mengatakan fihi dalilun lisyafi'i wal jumhur fi annahu la yajuzu ta'khirul fitrati an yawmil 'id wa anna al afdala ikhrajuha qabla al khuruj ila al musalla wallahu a'lam. Dalam bab ini bahwasanya Nabi memerintah kepada zakat fitr ditunaikan sebelum keluar di manusia ke tempat solat, terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan mayoritas ulama bahwa tidak boleh mengakhirkan atau mengundurkan penunaian zakat fitrah ya dari hari Id. Ya, ini dari mulai dari setelah sholat nggak boleh lagi diundurkan. Ya, wa annal afdal, bahwasanya lebih afdal itu ikhrajuha, mengeluarkan zakat fitr qablal khuruji ilal musalla, sebelum manusia pergi ke tempat sholat. Wallahu ta'ala alam. Ya, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat kalau ada yang mau bertanya. Saya dengar dulu. Kita cukupkan dulu, ini terlalu lama untuk menunggu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.